Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Kita lanjutkan latihan kita sampai nomor 12. Nomor 11. Latihan kita di dalam Mansubatul Asma, isim-isim yang dibaca mansub. Nomor ke-12, khalaqas samawati wal arda. Dia yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ada berapa mansubat dalam nomor 12 ini? Pada nomor ke-12 ini, Abagosan, ada dua. Sebutkan. Yang pertama, As-Samawati. Nah, kedudukannya sebagai apa As-Samawati? Kenapa dia mansub? Maf'ulun bih. Ahsanta. Khalaqas samawati wal arda. Dia yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Samawati maf'ulun bih. Khalaqas samawati wal arda. Jumlah apa ini? Abana min dakya ahna bahrun. Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya. Khalaqa. Mana fa'ilnya? Dhamir. Apa takdirnya? Huwa. Nah, kembali kepada Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit. Apa tanda nasab as-samawati abadani? Apa tanda nasabnya? Samawati. Nah. Samawati. Naam. Aba Ali. Kasrah tanda nasabnya. Kenapa dengan kasrah tanda nasabnya? Karena dia jama mu'annasi salim. Tanda nasabnya dengan kasrah. Ahsanta. Wal arda. Sebagai apa wal arda? Aba Ramdhani. Wal arda. Hal. Hah? Kalau hal itu diartikan, mengartikannya dalam keadaan atau sambil, itu cara mengartikannya. Naam, aba illa. Ataf. Ada wawunya. Wal arda. Ataf. Naam, ma'tub kemana? Diatopkan kemana? As-samawati. As-samawati mansub. Wal arda juga mansub. Cuman tanda nasabnya berbeda. Wal arda apa tanda nasabnya? Aba illa. Fathah. Kenapa dengan fathah? Isim mufrad. Naam. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena isim mufrad al-ardha. Al-ardha mufrad. Jamaknya aradi. Naam. Jadi wal arda maf'ul apa ataf diatopkan bacanya ke samawati. Wa atful mansubi mansubun mithluhu. Sesuatu yang diatopkan kepada yang nasab maka nasab juga sama. Samawati mansub maf'ul bih. Nomor 13, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Mana yang dimaksud dengan mansubatul asma dalam contoh nomor ke-13 ini? Aba Hakim. Ada berapa isim yang mansub? Ada dua, yang pertama baladan. Sebagai apa baladan? Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maf'ulun bih asanta. Tanda nasabnya apa? Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Isim mufrad. Mana lagi yang mansub, Aba Hudzaifah? Aminan. Aminan sebagai apa? Maf'ul bih kedua. Aba Ahbab. Na'at ahsanta. Negeri yang aman. Aminan na'at. Manutnya baladan. Wa na'tul mansubi mansubun mithluhu. Na'at mansub, maka seperti manutnya sama. Nah, tadi disebutkan Abu Hakim ada dua isim yang mansub. Benar apa salah, Aba Talha? Ya, Aba Ahbab, yang mansub ada dua. Hadza. Asanta. Hadza. Sebagai apa hadza? Maf'ul bih. Nah, hadza sebagai maf'ul bih pertama. Karena ij'al. Ja'ala membutuhkan dua maf'ul bih. Ja'ala. Wahai Rabbku, jadikan negeri ini. Negeri Makkah. Nah, baladan suatu negeri yang aman. Aminan yang aman. Jadi hadza maf'ul bih pertama. Naam, mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Baladan baru maf'ul bih kedua. Aminan sebagai na'at. Ya Aba Bakrin, Aba Talhah, mana isim yang mansub? Ya Aba Bakrin. Ya? Ya. Naam, Aba Umar. Aba. Naam, isim mansub adalah Aba. Kenapa Aba mansub? Aba? Mudhaf apa? Bab apa yang termasuk bab apa? Ya Aba Bakrin termasuk bab apa? Iya. Yang mana termasuk yang mansubat, yang mana dia? Naam. Abah Ghassan. Bab apa ini? Bab munada. Munada apa ini ya Aba Bakrin? Munada apa? Munada banyak macamnya. Nah, munada mudhaf. Apa hukum munada mudhaf? Mansub. Apa tanda nasabnya? Alif. Kenapa dengan alif? Min asma'il homsah. Dia termasuk asma'ul homsah. Ada berapa hukum munada yang mudhaf? Enam. Bahrun. Munada yang mansub ada berapa? Dua sebutkan. Mudhaf sama syabihan bil mudhaf. Ada lagi munada yang mansub badani? Baik, ada tiga, yaitu munada nakirah gair maksudah. Tiga munada yang mansub. Munada mudhaf, munada syabihan bil mudhaf, kemudian nakirah gair maksudah. Ini semuanya mansub. Naam. Ya Aba Bakrin. Aba Bakrin munada mudhaf. Hukumnya mansub. Syabihan bil mudhaf juga mansub. Ya Tali'an Jabalan. Ya Sa'iyan fil Khairi. Naam. Munada nakirah maksudah juga. Ghair maksudah mansub. Ya Rajulan Unsurni. Naam. Nomor 15, wa'allama Adamal asma'a. Aba Ali, ada berapa isim yang mansub? Nomor 15. Ya, wa'allama Adamal asma'a. Nomor berapa di situ? 26. Wa'allama Adamal asma'a nomor berapa? 26. Hah? Di sini nomor 15 wa'allama Adamal asma. Ada nomor ini wa'allama Adamal asma? Nomor berapa? Nomor 26. Nah, jawab wa'allama Adamal asma. Abang, ada berapa isim mansubnya? Ada dua yang sebutkan. Mana yang pertama, mana yang kedua? Yang pertama Adama. Yang kedua Al-Asma'a. Sebagai apa Adama? Maf'ul bih. Pertama Asma'a. Sebagai apa Asma'a? Sifat. Aba Ramdhani. Maf'ul bih kedua. Karena allama butuh dua maf. Maf'ul bih. Allama butuh dua maf'ul bih. Allah mengajari Adam nama-nama. Nah. Coba lihat. Bab maf'ul bih di sana ada. Enam. Fiil-fiil yang membutuhkan dua maf'ul bih. Yang asalnya bukan mubtada khobar. Seperti a'ta, kasa, manaha, nam. Alama. Ini semuanya dua butuh dua maful bih yang asalnya bukan mubtada khobar. Iya. Nah. Nomor berikutnya, wab'ats fihim rasulan. Aba Ilda, mana si mansub? Wab'ats fihim rasulan. Sebagai apa rasulan? Sebagai apa rasulan? Abah Hakim. Maf'ulun bih, asanta. Utuslah pada mereka seorang rasul. Nah, apa hukum maf'ul bih? Mansub dan nasabnya? Fathah, kenapa dengan fathah? Si mufrad. Sallaitu jalisan, apa artinya apa? Hudzaifah. Sallaitu jalisan. Apa artinya? Sallaitu jalisan. Saya sholat sambil duduk. Mana yang termasuk babul mansubat? Jalisan. Sebagai apa jalisan? Hal. Apa pengertian hal? Isim yang disebutkan seorang yang isim yang disebutkan yang menerangkan keadaan apa? Fa'il atau maf'ul bih. Kapan? Ketika terjadinya perbuatan. Ini menerangkan fa'il atau menerangkan maf'ul bih? Saya sholat dalam keadaan duduk. Menerangkan fa'il atau menerangkan maf'ul bih? Saya sholat dalam keadaan duduk. Aba Ahbab. Nah, menerangkan keadaan apa? Jalisan. Fa'il, sentak. Menerangkan keadaan fa'il. Berarti enam sahibul halnya fa'ilnya. Domir tu. Enam. Hal dan sahibul hal. Hal harus nakirah. Sahibul hal harus ma'rifat. Hal dan sahibul hal harus sesuai. Muzakkar dan mu'annasnya. Nah, di sini jalisan muzakkar. Kemudian sahibul halnya domir tu juga muzakkar. Kalau yang berbicara adalah laki-laki. Kalau Maryam yang mengatakan apa Abah Nam? Maryam mengatakan saya sholat sambil duduk. Bagaimana dia mengatakan? Abah Ahbab? Nah, sholaitu jalisatan. Kalau Maryam yang berbicara, saya sholat sambil duduk. Nah, kumtu ikraman lil ustazi. Bab apa ini, Aba Talha? Dari mansubatul asma, bab apa? Nah, Aba Umar. maf'ul li ajlih, asanta. Apa pengertian maf'ul li ajlih? Nam, maf'ul bi, maf'ul li ajlih adalah sebuah isim yang disebutkan untuk menerangkan apa? Sebab terjadinya perbuatan yang biasanya dia dibentuk dari masdar yang berkaitan dengan amalul qulub. Kumtu ikraman, berarti ikraman sebagai maf'ul li ajli hasanta. Nomor berikutnya, sumtu syahra ramadana. Abagusan bapak-bapak ini. Dharaf, nama lain dharaf. Nah, maf'ul fi. Maf'ul fi. Nah. Barakallahu fikum. Mana yang menjadi maf'ul fi-nya? Nam syahra. Maf'ul fi, dharab zaman, syahra, asanta. Wala tashtaru biayati thamanan qalila. Mana yang mansub, Bahrul? Thamanan sebagai apa thamanan? Hal. Jangan kalian memperjualbelikan ayat-ayatku. Enam, dengan penjualan dengan harga yang sedikit. Enam, wala tashtaru bi ayati thamanan. Nah, yang pertama apa, mana apa? Isi mansubnya thamanan. Yang kedua qalilan, dengan harga yang sedikit. Allah alam thamanan di sini sebagai na'at dari maf'ul mutlak. Wala tasyaru bi ayati syira'an thamanan qalila. Begitu. Jangan kalian memperjualbelikan ayat-ayatku dengan penjualan yang harga sedikit. Dengan harga yang sedikit. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Mana isi mansub abadani? Mana isi mansub? Wala. Nah, wala huruf, bukan isim. Aba Ali. Apa? Syaitani. Aba Ramdani. Mana isim mansub? Aba Ilda. Khutuwati. Santa. Isi mansub adalah khutuwati. Sebagai apa khutuwati? Maf'ulun bih. Apa hukum maf'ul bih? Mansub dan nasabnya. Kasrah, kenapa dengan kasrah? Jama muannatsi salim, santa. Nomor berikutnya, ja'ala lakumul arda firasha. Mana si mansub, Aba Hakim? Al-arda, sebagai apa al-arda? maf'ul bih, mana lagi isim mansub? Firasyan, sebagai apa firasyan? Naam, sebagai apa? Na'atlah, Abu Hudzaifah. Maf'ul bih kedua, ingat, ja'ala butuh dua maf'ul bih. Ya, ij'a rabbi jal hadzal bada'amina waj'al lakum al-ardha firasha laj'alakum ummatan wahidatan. Ja'ala butuh dua maf'ul bih. Wadkurullaha dzikran katsira. Ada berapa isim mansub aba ahbab? Tiga sebutkan. Mana yang pertama? Lafzul jalal Allah sebagai apa? Mapulun bi. Mana lagi yang kedua? Zikran sebagai apa? Zikran. Maf'ul mutlak, ahsanta. Maf'ul mutlak ada tiga jenis. Menerangkan jenis apa ini? Menerangkan apa? Litaukid, untuk menguatkan perbuatan. Kasiran, sebagai apa kasiran? Naam. Kasiran? Naam, sebagai apa? Nah, kasirannya sebagai apa? Nah, kasiran. Abu Talha sebagai apa kasiran? Abu Umar. Kasiran sebagai apa kasiran? Takkid dari nawihi. Aba Ghassan. Sifat kasiran sebagai na'at atau sifat. Kasiran sebagai na'at atau sifat. Jadi zikran kalau dimasuki na'at berarti untuk menerangkan jenis. Maf'ul mutlak untuk menerangkan jenis. Nomor berikutnya, wahman ahsanu minallahi dinan. Mana isim yang mansub? Bahrul. Sebagai apa dinan? Tamyiz, ahsanta. Dinan sebagai tamyiz. Nah. Fasajadu illa iblisa. Mana isim yang mansub abadani? Iblis. Sebagai apa iblis? Nah, bab illa ini. Bab mustasna. Hukum yang mana ini? Hukum illa ada tiga. Yang mana ini? Hukum yang keberapa? Yang pertama. Apa itu yang pertama? Taman mujaban. Disebutan mustasna minhu dan tidak ada huruf nafi. Apa hukumnya? Wajib apa? Taman mujaban. Aba Ali. Wajib nasab. Jika kana kalamu taman mujaban wajaban nasbu. Inna Abdullah ibn Umar Aba Ramdhani mana si mansub? Umara. Sebagai apa Umara? Khabar innahu, khabar inna mansub. Aba Ilda, mana yang mansub? Abda, yang pertama Abda. Sebagai apa Abda? Isim inna, isim inna hukumnya mansub. Mana lagi yang mansub? Ibna, sebagai apa Ibna? Mudhaf, kedudukan pertamanya, kedudukan kedua mudhaf, kedudukan pertama sebagai apa? Naam. Abakim. Apa udah apa? Apa lebih mana feelnya? Naam. Aba Hudzaifah, mana lagi? Aba Ahbab. Sebagai apa Ibna? Ibna. Aba Talha. Naam, Aba Umar. Isim inna abda sudah, inna abdallahi. Naam. Ibnanya sebagai apa? Naam, Aba Ghassan. Bahrul. Sandis, Badani. Setelah nama. Naam. Aba Ali. Setelah nama. Aba Ramdhani. Aba Ilda. Munada lah. Aba Hakim. Setelah nama orang. Badal. Surat Badal. Kalau Umara salah yang mengatakan nasab. Yang benar Umar apa? Mansub, majrur, marfu, Umara. Majrur yang benar. Sebagai apa? Mudhafun ilai. Apa tanda majrurnya? Apa tanda majrurnya? Fathah. Kenapa tanda fathah? Bismillahirrahmanirrahim. Layan sarif. Nah. Badal biasanya diartikan yaitu badal biasanya sering dijumpai setelah nama orang. Qala Abdullah ibnu Umar, ibnunya badal. Qala al-imamu Malikun, Malikun badal. An Fatimata binti, binti badal. An Aisyata zauji, zauji badal. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Aba Hudzaifah mana isim yang mansub? Ihdinas siratal mustaqim. Apa? Nah, sebagai apa nah? Maful bi dari dhamir dari dhahir. Dhamir, kalau dhamir apa tak ada punya memiliki tanda nasab atau tidak? Kalau maful bi dari dhamir memiliki tanda nasab atau tidak? Hah? Dohir atau domir, Rona? Hah? Domir. Nah, domir. Nah. Ihdina. Tunjukilah kepada kami. Ihdina sebagai maf'ul bih dari domir. Kalau domir tidak memiliki tanda nasab, berarti fi mahal nasbin. As-sirata sebagai apa? Bahbab. Maf'ul bih kedua. Al-mustaqim. Batalhah. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Mustaqim. Naam, Aba Asia. Aba Umar. Na'at al-mustaqim sebagai na'at. Barakallahu fikum. Inna nasrallahi qaribun. Mana isi mansub? Aba Ghassan. Inna nasrallahi qaribun. Nasra. Sebagai apa nasra? Isim inna santa. Selain isim inna, nasra dia memiliki menjadi mudhaf. Ya. Allahi mudhafun ilaih. Dua kedudukannya. Arba'ina laylatan. Bahrul. Arba'ina laylatan. Tamyiz. Setelah bilangan tamyiz. Bilangan antara 11 sampai 99 mufrad man mansub. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran. Ada berapa isim mansub badani? Inna arsalnaka bil haqqi basyiran. Enggak ada. Nomor 30 apa? 15 yang begini. Nomor 15 apa? Naam. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran ada? Ada nomor berapa? 14. Nomor 14. Naam, inna arsalnaka bil haqqi basyiran. Naam, 14. Ada berapa isim mansub? Abadani. 3 sebutkan mana? Yang pertama? Yang pertama, na. Yang mana na pertama, na kedua? Na. Pertama atau na kedua? Mana yang mansub? Kan ada 3. Mana yang pertama? Na yang mana? Inna. Santai. Sebagai apa inna? Na-nya? Sebagai apa? Maful bih, Aba Ali, sebagai apa na? Apa? Apa? Isim inna asanta. Isim inna, yang terbentuk itu domir. Mana lagi isim mansub yang kedua? Baramdani. Apa? Basyiran sebagai apa? Sebagai apa Basyiran Abu Ramdhani? Maf'ulun bih. Naam Aba Illah. Sebagai apa Basyiran? Na'at. Naam Aba Hakim. Hal ahsanta, sungguhnya kami mengutusmu dengan membawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira. Basyiran. Iya, innana, inna, soalnya innana. Ada lagi si mansub, bab-bab. Ka, sebagai apa ka? Nah, ka, enggak pernah jadi mudhof ilaih ka. Pernah nam, tapi di sini bukan. Batalha. Abasiyah. Sebagai apa? Ini arsalnaka. Hah? Sebagai apa? Iya betul, sebagai amir. Kedudukannya sebagai apa? Aba Umar. Maf'ulun bih. Hah? Maf'ul. Maf'ulun bih. Sesungguhnya kami mengutus engkau, mengutusmu dengan membawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira. Nah, ya. Selesai dengan mansubat, majrurat. Majrurat. Insyaallah nah. Allah alam naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam. Pengertian, contoh, kemudian kenapa di sini enam susah karena enggak tahu arti, enggak bisa menerjemahkan, nama produknya masih kurang. Jadi kalau tahu arti lebih cepat karena sangat membantu. Nah, jadi enam kalau kalimat baru kalau enggak bisa mengartikan ya agak susah ditebak jadi apa dia. Karena kan kita hafal pengertian ini artinya. Nah, tapi kalau tidak tahu arti, enggak akan nampak. Nah, baru kalau ya, wajar. Nah, jadi harus kembali kepada arti. Sangat membantu. Wallahu a'lam.